ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الإمام سعد رحمه الله وهذا متضمن لرجع من يسأل المسائل dan orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Sesungguhnya ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Uma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberikan ilmu di alam dunia ini melainkan sedikit saja. Ya, ilmu manusia itu sedikit, sehingga enggak usah sombong, tidak perlu angkuh, tidak perlu besar kepala, merasa hebat, karena ilmunya sedikit, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia, ilmunya yang Allah berikan ke alam dunia ini hanya sedikit saja, tidak banyak. Sehingga kata Imam Sa'ad rahimahullah, hadza mutadammin liraj'an man yas'al masail. Ini ayat yang mulia yang terkandung di dalamnya sebagai bantahan terhadap orang yang bertanya-tanya tentang ruh. Allati la yaqsud biha illa at-ta'annud wa at-ta'jiz. Yang mereka tidak bermaksud kecuali untuk memberat-beratkan saja atau ingin mengalah-ngalahkan dalam hujah, dalam ingin menang sendiri, yang lain dikalahkan. Wada'al su'al 'anil muhim, sehingga meninggalkan perkara yang penting. Yas'aluna 'anil ruh allati hiya minal umur al-khafiyah. Yang mana mereka sudah enggak ada senjata lagi, yang akhirnya bertanya tentang ruh. Yang mana perkara ruh adalah perkara yang samar, tidak nampak, tidak terlihat. Allati la yutqin wasuha wa kaifiyatuha kullu ahlin. Tidak semua orang tahu tentang ruh. Wa hum qasiruna fil ilm alladhi yahtaju ilayhi al-ibad. Mereka terbatas ilmunya. Ruh. Kalau mungkin kalau tanda-tanda orang meninggal ya tahu. Ya. Pucat ini itu mungkin matanya melihat kata itu cuma tanda-tanda ruhnya terbuat dari apa ruhnya. Kalau meja sih kelihatan nih, meja segi empat, ada seratnya, ada kayunya, ada pakunya, ada ininya. Lah ruh, komposisi ruh itu apa, ada yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Robot misalnya, robot zaman sekarang kan udah canggih. Seperti apa? Manusia, plek. Bisa lari, bisa jalan, bisa ambil apa? Minuman, ambil makanan, ambil ini, ambil itu. Itu teknologi. Nah kalau nggak ada ruhnya ya nggak bisa. Ya ruhnya kalau robot apa? Ah, listrik, energi. Kalau nggak ada listrik gimana? On off-nya nggak ada misalnya. Bisa jalan? Nggak bisa jalan, itu robot. Lah manusia nggak ada on off-nya kecuali dari mana? Di atas yang atur, bukan manusia. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah kasih ancaman, Allah dan Rasul yang memberikan ancaman terhadap orang yang mimman dahaba ya khuluku ka khalqi, orang yang menciptakan seperti ciptaan Allah. Nanti di hari kiamat suruh dihidupkan patung-patung dan berhala itu, gambar-gambar itu yang mereka buat selama di alam dunia, suruh dihidupkan. Nah, sehingga disiksa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ruh, masalah gambar, makhluk hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza amara Allah rasulahu an yujiba rasulahum biqaulih. Oleh karena itu, jawaban yang Allah kasih kepada rasulnya ketika perkaranya adalah perkara yang urusan Allah, bukan urusan manusia. Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu urusan Allah, bukan urusan manusia, bukan urusan makhluk. Min jumlat makhlukatih, ruh adalah makhluk Allah. Allati amaraha Allah, amaraha an takuna fakanat. Ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan. Apabila terjadi, ya terjadi. Laisa fi su'al anha kabirun fa'idah. Bertanya tentang ruh, enggak ada faedahnya. Terlalu penting, tidak terlalu penting. Ma'adami ilmikum bighairiha. Kalian enggak punya ilmu, enggak ada basic ilmu, enggak punya dasar ilmu tentang ruh. Ya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mas'ul idha sila an amrin ala ula bisail ghairu an yu'rin an jawabih wa yadullu ala ma yahtajilai wa rishidu ila ma yanfa'u. Di dalam ayat yang mulia ini, bahwasanya orang yang ditanya tentang sesuatu perkara, ala ula yang benar, yang layaknya bisail bagi orang yang bertanya, ya, hanya orang yang jawab, ya, berpaling dari jawaban. Maksudnya apa? Tanya tentang ruh, ya, berpaling dari jawabannya. Ya, ruh ya bukan urusan saya, urusan Allah ruh. Ya, seperti itu modelnya. Ayolin an jawabi wa dulluhu ala ma yahtajulih. Bukan berpaling aja, tetapi apa? Ngasih solusi pertanyaan yang dibutuhkan dan yang lebih bermanfaat lagi. Wa irsyiduhu ila ma yanfa'uh, memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bermanfaat. Ya, artinya bukan ruh tidak ada manfaatnya, manfaat ada, tetapi apa akan ditanya di hari kiamat, kan enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimanapun tingginya ilmu manusia, yang paling tinggi apa sih di alam dunia ini titelnya? Profesor? Ya, di akademik itu apa yang paling tinggi? S4 atau S5? Cuma Samsung ya, nggak ada. Ya, ilmu fakultas ruh nggak ada. Ada juga kitab ruh Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah mempunyai kitab Ar-Ruh. Nah, ada pembahasannya tersendiri. Artinya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setinggi apapun ilmu kalian wahai manusia, dibandingkan dengan ilmu Allah itu sedikit. Wa hadha alladhi tas'aluna 'anhu min amri ruh mimma ista'tsar bihi billahi ta'ala. Adapun ilmu tentang ar-ruh yang kalian tanya ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Ulam latla'akum alaih. Allah tidak membukakan untuk kalian. Kama anna ulam latla'akum illa 'alal qalil min 'ilmihi ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan ilmu pada kalian kecuali sedikit dari ilmu Allah. Seperti siapa kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Nah, kisahnya siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sedikit ya, kawan. Manusia setinggi apapun titel dia, jabatan dia, kedudukan dia, sedikit ilmunya. Gak perlu sombong, gak perlu takabur, gak perlu membanggakan diri. Sedikit. Nabi Musa saya belajar kepada Nabi Khidir. Nah, di sini disebutkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bahwasanya Khidir melihat burung yang ada di tepi kapal, di pinggiran kapal, biasanya di ujungnya, kemudian mengambil air dari lautan dengan satu patukan, dua patukan. Maksudnya masyarib min habimin qarih, minum dengan mulutnya. Faqala ya Musa, maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ma ilmi wa ilmika wa ilmul khalaik fi ilmillahi illa kama akhadha hadzal usrur min hadzal bahr. Wahai Musa, tidaklah ilmuku, ilmumu, dan ilmu-ilmu makhluk yang ada di alam dunia dibandingkan dengan ilmu Allah, melainkan seperti burung ini yang mematuk ke lautan, ngambil minum, ya sedikit saja. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah tidaklah kami berikan ilmu tentang kalian kecuali sedikit. Tadi siapa yang sudah membuat kitab kitab apa ar-ruh? Ibnu Qayyim. Di sini Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim satu zaman, seleting. Satu leting. Satu zaman. Gurunya siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimah. Kultu, kata siapa? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ini penting catatan. Waqad takallama an-nas fi mahiyat ar-ruh wa ahkamiha wa sannafu fi dhalika kutuban. Manusia banyak sekali berbicara tentang ruh dan hukum-hukumnya, banyak kitab-kitabnya. Wa min ahsani man takallama fi ilmi dhafi takallam ala dhalika al-hafidh Ibn Mandah. Kata Ibn Katsir rahimahullah, yang paling bagus yang berbicara membahas tentang ar-ruh al-hafidh Ibn Mandah fi kitab Sami'nahu Ar-Ruh, pada satu kitab Ar-Ruh yang kami dengar namanya Ar-Ruh. Ini masya Allah, berarti makanya yang anda tahu cuma Ibnu Qayyim, tapi ditalik di sini ya wajar lah. Wajarnya kenapa? Karena Ibnu Qayyim dengan siapa? Ibnu Katsir satu zaman, satu leting. Adapun yang disampaikan oleh siapa namanya Ibnu Katsir adalah apa? Kitab yang paling terbaik. Ibnu Mandah. Ibnu Mandah ya kawan, mana bukunya, enggak ada di kita. Ya, kitabnya ada disebutkan tapi wujudnya ada enggak? Enggak ada di kita. Coba cari di Madinah apa di Mekah mungkin ada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.